Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan kita masih pada pembahasan tentang peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Hadis yang ke-15 dari bab ini yaitu terkait dengan ghibah atau mengumpat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apakah kalian mengetahui apa yang disebut dengan ghibah atau mengumpat? Qalu, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, beliau menjawab, ghibah adalah engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka untuk disebut. Maka sahabat itu bertanya, bagaimana menurut Anda apabila pada saudara saya itu ada yang saya katakan? Memang ada apa yang saya katakan. Qala, beliau menjawab, apabila ada yang kamu katakan padanya, pada dirinya, maka engkau telah melakukan ghibah terhadapnya. Wa illam yakun fih, kalau ternyata tidak ada pada dirinya apa yang kau katakan, berarti engkau telah berbohong terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Ini sebuah hadis yang menerangkan kepada kita tentang ghibah, ya. Dan ghibah atau terkadang diartikan mengumpat begitu ya dalam bahasa kita, juga telah disebut dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah sebagian kalian mengghibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah seseorang dari kalian merasa suka ay ya'kula lahma akhihi maita, untuk makan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarih tumuh, tentu kalian tidak menyukainya. Jadi ghibah ini merupakan salah satu akhlak yang buruk dan itu sesuatu yang haram berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalam Al-Qur'an tadi kita baca ayat tersebut pada surat Al-Hujurat dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan jelas kita membaca tentang larangan hal tersebut. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyamakan ya atau mempermisalkan ghibah dengan memakan daging saudara kita sendiri yang sudah mati. Nah, tentu hal itu tidak ada yang menyukainya. Tidak ada yang menyukainya, tapi kenyataannya kalau bab ghibah ada saja orang-orang yang melakukan ghibah. Disebutkan dalam ayat itu bahwa ibarat seseorang makan daging saudaranya yang sudah mati. Kesamaan antara ghibah dengan hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita makan sesuatu yang sudah mati, maka dia tinggal menerima saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Mau dicabik-cabik, mau dikunyah-kunyah, mau diapa saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, begitu pula ghibah. Kehormatan saudara kita atau harga dirinya kita robek-robek, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak di hadapan kita. Ya, kita bicarakan tentang dia pembicaraan yang macam-macam sekali, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak di hadapan kita. Nah, jadi ibarat seperti memakan bangkai itu. Yang dimakan tidak bisa berbuat apa-apa, ini pun yang dibicarakan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyamakan dengan memakan bangkai seperti itu, tentu tujuannya agar kita ini mengerti buruknya hal tersebut. Kalau sampai diumpamakan seperti itu, berarti itu sudah sangat buruk sekali. Tidak ada orang yang suka. Maka kita harus menjauhinya. Hal yang seperti itu juga biasa Nabi sebutkan, artinya perumpamaan-perumpamaan seperti itu agar orang memahami dengan mudah, ya. Agar orang memahami dengan mudah buruknya sesuatu. Contoh juga yang lain, misalnya Nabi mengumpamakan seorang yang memberi kemudian mengambil kembali atau meminta kembali pemberiannya. Nabi umpamakan seperti seekor anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya itu. Al-a'id fi hibatihi kal-a'id fi qai'ihi atau kal-kalbil ladhi yaqi thumma ya'udu fi qai'ihi. Seorang yang kembali meminta pemberiannya ibarat seperti yang menelan kembali muntahannya, atau bahkan dalam hadis yang lain seperti seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya tersebut. Nah, itu kan hal yang sangat buruk sekali. Ini bentuk penjelasan seperti ini, kata ulama, lebih dari sekedar larangan biasa. Kalau kita mengatakan jangan berbuat begini, itu sudah bermakna tidak boleh. Tapi kalau sampai diumpamakan seperti itu lebih dari sekedar tidak boleh. Itu tingkatannya lebih terlarang lagi, lebih haram lagi. Ya, jadi jelas dari ayat tersebut bahwa ghibah merupakan sesuatu yang sangat terlarang dalam ajaran agama kita. Nah, Rasulullah SAW menerangkan apa yang dimaksud dengan ghibah. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, atadrun mal ghibah? Apakah kalian tahu apa yang disebut dengan ghibah? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa ghibah artinya dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Artinya kita menyebut tentang saudara kita, sesama muslim, sesuatu yang dia enggak suka untuk disebut, tidak suka untuk diungkapkan atau dibicarakan tentang dia pada hal-hal itu. Yakni pada hal-hal yang sifatnya aib tentunya, ya. Hal-hal yang sifatnya aib. Baik itu aib misalnya perkara fisik atau sebagian akhlak yang dia sembunyikan. Misalnya fisik, ya, tentu dalam fisik seseorang terkadang ada suatu aib, ya, misalnya ada suatu cacat tertentu, dia sendiri, ya, menyembunyikan cacat itu, tidak suka untuk orang lain membicarakan tentang cacat tersebut. Nah, ketika kita membicarakan tentang cacat itu, artinya kita membuka aibnya, dia enggak suka. Maka ini termasuk dari ghibah. Atau aib pada akhlaknya yang dia sendiri menyadari itu aib dan tidak suka untuk diketahui orang. Ya. Walaupun anggap itu sesungguhnya perkara dosa, ya. Tapi dia melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi, tidak ingin orang tahu. Dan dia menyadari bahwa itu dosa. Maka kita juga tidak boleh menceritakan hal itu kepada orang lain, sekalipun itu perbuatan dosa. Tidak boleh kita bicarakan, ya, dan dia tentu tidak suka, ya, bagaimana aibnya diketahui oleh orang lain. Sehingga itu juga termasuk ghibah. Setelah Nabi SAW menerangkan hal itu, sahabat pun bertanya, ara'aita, apa ra'aita in kana fi akhi ma akul? Bagaimana menurut Anda ya Rasulullah, kalau ternyata yang saya omongkan itu memang ada, memang terdapat pada diri orang itu apa yang saya katakan, yakni saya tidak bohong, memang begitu. Nabi mengatakan, kalau ada padanya, justru itu yang dikatakan ghibah. Kalau memang ada padanya, justru itu yang dikatakan ghibah. Wa illam yakun fih, tapi kalau tidak ada, berarti kamu membuat kebohongan. Ini lebih berat lagi, kamu berdusta terhadap seseorang, mengatakan dia begini dan begitu padahal tidak ada. Ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis tadi kita memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan ghibah, dan bahwa yang namanya ghibah justru memang membicarakan sesuatu yang sudah ada pada seseorang, bukan membuat kebohongan. Kalau membuat kebohongan ya jelas tidak ada hal yang diragukan tentang haramnya atau tentang tidak bolehnya. Tapi kalau ada, mungkin orang beralasan seperti tadi, kan memang betul, iya betul. Tapi Nabi melarang membicarakan sesuatu yang itu aib, dibeberkan pada seseorang atau pada orang lain, sementara dia sendiri gak suka aib itu diketahui. Dan di dalam hadis yang lain juga Nabi menerangkan bahwa seorang yang ghibah juga diancam kelak di akhirat akan mendapat hukuman, yaitu dia akan merobek-robek dirinya sendiri, mencakar-cakar dirinya sendiri dengan tangannya, dengan kukunya. dia akan merubah-rubah dirinya sendiri, mencakar-cakar dagingnya dengan kuku-kukunya. Nah, ancaman-ancaman seperti ini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang haram dan termasuk dari dosa-dosa besar. Sehingga ya kita mesti berhati-hati dalam bab ini, karena namanya ghibah itu seperti kata orang-orang di masyarakat Arab sana ya, ulama bahkan menyebutkannya, biasa disebut dengan istilah fakihatul majalis ya. Biasa disebut begitu. Artinya apa? Buah pembicaraan. Ibarat kita ngobrol, di depan kita ada buah, kita makan enak. Nah, ghibah itu seperti itu. Kalau orang sudah bicara tentang orang lain, nah itu menjadi bahan pembicaraan yang hangat ya, yang mengasyikkan. Padahal itu sesuatu yang terlarang. Dan lebih-lebih ya, ya kaum wanita kadang juga lebih di dalam hal ini daripada lelaki. Namun semuanya tetap sama saja, tidak boleh laki-laki maupun wanita harus berhati-hati dari perbuatan ghibah ini ya, membicarakan aib orang. Dan di sini juga ada hal yang perlu kita apa terangkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan beberapa hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan beberapa hal dalam ghibah ini pada beberapa hadis yang beliau sebutkan, dan disimpulkan oleh sebagian ulama ada 6 perkara yang itu dibolehkan atau sebagai pengecualian. Ya. Jadi ghibah pada dasarnya haram, tidak boleh kecuali pada 6 perkara. Dan Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan hal itu serta dalil-dalilnya sekaligus contoh-contoh dalam hadis yang di situ dibolehkan ghibah. Sebagian ulama atau sebagian ahli ilm menyimpulkan dalam satu bait atau dua bait syair, dia mengatakan al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Ya, jadi itu ada 6. Yang pertama atau artinya ya, bait syair tadi, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Mencacat itu tidak tergolong ghibah pada 6 perkara. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Mutadhallim pertama, seorang yang mengeluhkan perbuatan kezaliman terhadap dirinya. Ya, atau lebih umum ya, mengeluhkan suatu tindakan kezaliman. Satu. Yang kedua, mu'arrif, menyebutkan aib seseorang dalam rangka mengenali orang tersebut. Yang ketiga, muhadzir, menyebutkan aib seseorang untuk memperingatkan orang lain dari aibnya itu. Yang keempat, mustaftin, seseorang yang meminta fatwa terkait dengan aib tertentu. Seseorang yang meminta fatwa terkait dengan aib tertentu. Yang kelima, wa mujahirin fisqan, seseorang yang terang-terangan dalam melakukan aibnya. maka boleh dibicarakan aibnya. Yang keenam, wa man talabal i'anata fi izalati munkari, seseorang yang minta bantuan untuk menghilangkan suatu kemungkaran sehingga dia terpaksa menyebutkan suatu aib. Ya, seorang yang minta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran sehingga dia terpaksa menyebutkan aib. Ya, ini enam perkara. Ya, kembali kepada enam perkara ini sedikit kita terangkan ya maksud daripada masing-masingnya. Jadi pengecualian pertama adalah mutadzallim, seorang yang mengungkapkan suatu kedzaliman, mengeluhkan. Misalnya ya kita terzalimi oleh seseorang. Ya, mungkin tidak ada orang yang tahu ya kedzaliman yang dilakukan orang itu kepada kita dan itu suatu aib. Maka kita menyebutkan aib orang itu yang menzalimi kita ya dengan suatu perbuatan yang tidak semestinya atau tidak sepatutnya, itu boleh ya, itu diperbolehkan, itu tidak termasuk ghibah sekalipun yang kita sebutkan aibnya tidak rela tapi kita terzalimi olehnya, maka ini boleh ya. Dan Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah Subhanahu wa taala tidak suka seorang mengeraskan ucapan yang tidak baik, artinya ucapan terkait dengan aib-aib seperti itu misalnya, illa man zulim, kecuali orang yang terzalimi. Nah, ini yang kita bicarakan. Karena dia terzalimi, terpaksa dia menyebutkan aib orang yang menzalimi dirinya dengan perbuatan aib tersebut. Yang kedua, mu'arif, seorang yang mengenalkan atau menyebut suatu aib untuk mengenali seseorang. Dan ini tentunya diusahakan tidak melakukan kecuali kalau memang sulit ya. Misalnya ada seorang yang bertanya kepada kita tentang seseorang, misalnya anggap namanya Zaid, anggap namanya Zaid. Apakah kamu tahu yang namanya Zaid? Kita katakan kalau Zaid di sini ada tiga orang. Ya. Oh, ada tiga orang. Terus yang mana yang kamu maksud? Nah, ketika kita menyebut Zaid itu tidak dipahami kecuali mesti menyebut aibnya. Oh, Zaid yang misalnya cirinya begini. Ada sesuatu di anggota badannya, mungkin kakinya, mungkin kepalanya, mungkin tangannya begini. Oh ya, betul yang itu. Nah, yang seperti ini terpaksa dia menyebutkan aib demi mengenalkan, maka itu tidak termasuk ghibah. Dan termasuk yang seperti ini juga, wallahu alam, seperti para ulama yang kadung dikenal dengan sebutan aibnya. Misalnya ya, ada ulama yang dikenal dengan nama Al-A'mash. Al-A'mash itu ulama yang terkemuka ya dari para perawi hadis. Tapi kalau kita ketahui maknanya, itu cacat di matanya. Jadi matanya itu sakit, sering keluar air mata terus. Ya. Disebut A'mash, padahal namanya Sulaiman bin Mihran. Atau Sulaiman bin Mihran. Namanya dia. Tapi nama itu justru jarang dikenal. Dia justru dikenal dengan sebutan A'mash yang maknanya begitu. Ada lagi misalnya Al-A'raj. Al-A'raj. Al-A'raj namanya Sulaiman, namanya Abdurrahman bin Hurmuz. Namanya bagus, Abdurrahman, ya. Abdurrahman bin Hurmuz. Itu namanya bagus. Tapi jarang dikenal dengan namanya itu. Justru dia dikenal dengan sebutan A'raj. Padahal maknanya apa? Yang pincang. Ya. Dia justru dikenal dengan itu. Nah, jadi para rawi, para ulama bahkan ya, mereka itu yang kadung dikenal seperti itu, kita menyebut dengan sebutan itu tidak termasuk ghibah. Tidak termasuk ghibah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadziri, dalam rangka memperingatkan ya. Misalnya kita tahu ada seorang punya aib, aib akhlak, orang gak pada ngerti, hanya kita yang tahu atau beberapa orang tertentu yang tahu aib akhlaknya dia. Jarang orang yang tahu memang dia tersembunyi dalam hal ini. Cuma aib akhlaknya ini, cacat akhlak ini berbahaya bagi orang lain. Sementara dia sedang mendekati orang tertentu, maka kita terpaksa mengatakan hati-hati kamu didekati orang ini. Orang ini punya hal yang tidak wajar. Dia begini, begini, begini. Nah, ini kita menyebutkan aibnya dalam rangka memperingatkan. Ini juga boleh. Ini tidak termasuk yang dosa. Apalagi kalau menyebutkan kesalahan secara secara keyakinan ya, orang menyimpang, ini jelas lebih boleh lagi. Kalau itu bukan hal yang aib pribadi, itu berbahaya bagi suatu keyakinan, pada keyakinan umat. Orang ini punya keyakinan berbahaya, hati-hati kalau mendekati kamu, bisa kamu terseret pada keyakinannya yang menyimpang. Nah, ini jelas juga termasuk boleh. Ini muhadzir. Dan Nabi SAW juga memperingatkan yang seperti itu. Misalnya memperingatkan Qadariyah, umat dari Qadariyah. Memperingatkan umat dari Khawarij. Dalam rangka apa? Memperingatkan. Ya. Dan disebutkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Kemudian berikutnya nomor 4, mutadzallimin wa mu'arrifin muhadziri wa mustaftin, minta fatwa. Ya. Kita minta fatwa misalnya ya terkait dengan suatu aib. Ya, karena sebagian aib ya terkait dengan suatu hukum. Terkait dengan suatu hukum. Sehingga terpaksa kita mengatakan kepada seorang yang berilmu, ada orang yang kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, bagaimana hukum agama terkait dengannya. Ya, nah, demi minta fatwa tadi, maka boleh disebutkan aibnya. Kemudian yang kelima, mujahirin fisqan, seorang yang terang-terangan dalam melakukan kefasikan. Kita lihat misalnya ada orang sudah tidak malu lagi melakukan aibnya di depan umum, tidak ada malunya. Ya, baik aib akhlak, aib semua yang terkait dengan aibnya tanpa malu dia melakukan. Nah, ini yang seperti ini tidak apa-apa kita bicarakan. Orang ini seperti ini, orang itu seperti itu. Ya. Tidak lagi malu di depan orang melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga kita membicarakan tentangnya, maka tidak tergolong ghibah yang dilarang. Dan yang keenam atau yang terakhir dari pengecualian tersebut adalah talabul i'anah. Kita minta pertolongan. Ya, kita minta pertolongan. Ada suatu kemungkaran, misalnya kita tahu di kampung kita ada suatu kemungkaran. Anggap misalnya orang diam-diam ya berkumpul minum khamar ya di rumah tertentu ya, aib orang-orangnya ya tidak menampakkan, orang-orangnya tidak menampakkan, tapi kita tahu orang-orangnya siapa saja. Dan kita minta misalnya kepada yang berwenang ya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, ini orangnya adalah fulan fulan fulan di rumah ini melakukan suatu aib ya, misalnya minum khamr gini dan begini. Nah, boleh kita sebutkan dalam rangka untuk mengingkari suatu kemungkaran. Ya, jadi itu kurang lebihnya beberapa contoh yang bisa kita sebutkan menjelaskan 6 hal yang terkecuali dari haramnya ghibah. Ya. Kiranya bisa dipahami insyaallah hal tersebut. Dan sementara mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini.